hati seringkali disalahkati. Tulusnya budi tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini. Ku mengalah, ku bersabar. Terasa jauh diriku ini dengan dosa.